Rambutnya digimbal, tangannya ditato, kupingnya piercingan, banyak tindikannya. Motornya gasrukan, bagai keong berjalan. Gayanya slengean, tampilan apa adanya. Ingatkah kita pernah berbagi rasa saat touring bersama? Masihkah kau ingatkah saat bersama-sama? Masihkah kau ingatkah saat senang dan susah? Masihkah kau ingatkah di pantai kala senja? Masihkah kau ingatkah kita berbagi rasa? Berbagi rasa.